Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan nikmatnya pagi hari ini teman-teman yang dirahmati Allah, kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan syarat sah sholat yang pertama, yaitu suci daripada hadas dan juga najis. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, sejak Jumat ya, bahkan Jumat, Sabtu, Minggu sampai pagi hari ini Jakarta itu nggak berhenti hujan tuh. Kita doakan mudah-mudahan hujan yang berhari-hari ini tidak meninggalkan musibah bagi sebagian saudara-saudara kita. Mudah-mudahan nggak ada banjir. Kalaupun ada ya sehat semua, nggak ada yang terlukai, nggak ada yang terkena musibah yang di luar dari batas kemampuannya. Ini hampir sekarang masih hujan, dari malam nggak berhenti. Kita lanjutkan bacaan kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawraini amin ya rabbal alamin. القسم الثاني من النجاسة الواقعة في مذنة العفو. القسم الثاني, bagian yang kedua. Ini kita bahas tentang syarat sah salat yang nomor dua, yaitu suci daripada najis. Suci daripada najis fil badani wa thawbi wal makan, di tempat, pakaian dan juga badan. Kemarin kita sudah bahas tentang najis yang ghair ma'fu, najis yang tidak dimaafkan. Nah, sekarang kita bahas tentang najis yang dimaafkan. Bagaimana kalau kemudian najis yang dimaafkan itu ada bersama kita, entah itu di pakaian, di badan atau di tempat sholat kita. Tapi najis-najis yang dimaafkan, apakah sholatnya tetap sah atau tidak? Al-qismu tsani, bagian yang kedua, minan najasatil waqi'ati fi madinatil afwi, yaitu daripada najis al-waqi'ah yang keberadaannya fi madinatil afwi, dalam keadaan yang dimaafkan oleh syariat. Wahia anwa, dan najis-najis yang dimaafkan itu anwaun, banyak jenisnya. Apa salah satu jenis anwa apa najis yang dimaafkan? Al atharul baqi ala mahallil istinja'i ba'dal istinja'i bil hajari yu'fa anhu. Al atharul baqi, sisa, bekas yang tersisa. Al atharul baqi, al athar bekas, al baqi yang tersisa. Bekas yang tersisa alama, jadi bekas najis, bukan ainun najasah, bukan najis, tapi sisanya atau bekasnya. Bekas itu ya mungkin laun khafif, warna yang nempel sedikit, pokoknya bukan bukan najis ya, tapi bekas najisnya dikit, sisanya gitu. Al athar al baqi, sisa, apa namanya, al athar al baqi tadi terjemahnya. Jadi bekas yang tersisa ala mahallil istinja, pada tempat istinja di mana orang cebok make batu atau cebok make benda-benda kasar. Ba'dal istinja'i, setelah istinja bil hajari, dengan batu, yu'fa anhu, itu dimaafkan. Jadi orang kalau cebok setelah buang air besar kemudian ceboknya make batu, itu biasanya masih ada yang tersisa. Itu sisa ya, tapi bukan najis ya, tapi sisa daripada najisnya itu masih ada. seperti warna yang masih tinggal sedikit. Tapi yang sedikit-sedikit itu namanya juga sisa. Kalau bukan sisa ya berarti itu harus dibersihkan. Itu sisa gitu ya. Yang dimaafkan itu sisanya. Al-asarul baki. Yu'fu anhu, dimaafkan. Walau hamala. Kemudian masuk nih kasus sholatnya. Walau hamala sauban. Kalau seandainya ada orang yang sauban. Hamala sauban. Lagi sholat. Bawa pakaian. Alaihi najasatun ma'fuun anha, dan di atas pakaian tersebut, maksudnya di dalam pakaian tersebut ada najis yang dimaafkan seperti sisa istinja misalnya. Lam tasihha shalatuhu, maka tidak sah sholatnya. Najisnya dimaafkan, tapi keberadaan baju yang dia pakai itu membuat sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena bajunya ada najisnya. Kenapa tidak sholatnya tetap sholatnya tidak sah padahal najis dimaafkan? Karena dia membawa pakaian yang tidak harus dipakai. Seperti sorban misalnya. Sorbannya ada najisnya. Maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena sorban bukanlah pakaian yang harus dipakai ketika dia sholat. Karena pakaian sholatnya yang satu baju itu sudah cukup bagi dia. Tapi ketika dia nambah sorban, dia nambah jas misalnya, dia nambah jaket misalnya, dia nambah apa namanya rida, selendang misalnya, dan di selendang, di jaketnya itu kemudian ada najis, tapi najis yang dimaafkan, itu tetap sholatnya gak sah. Kenapa? Najisnya dimaafkan, tapi keberadaan dia di badannya ketika sholat itu bukan sesuatu yang darurat, bukan sesuatu yang harus gitu. Maka itu dimaafkan, maka itu di sholatnya tidak sah, sholatnya batal. Kama law hamala mustajmiran bil hajari. Seperti orang yang sholat sambil membawa mustajmiron. Orang yang mustajmiron itu maksudnya apa? Mustajmiron itu orang yang cebok dengan batu. Mustajmiron cebok bil hajar. Seperti misalnya dia bawa, dia gendong anaknya. Yang anaknya tadi, apa namanya, ceboknya pakai batu. Itu kan masih ada sisa. Iya, sisa najisnya sih dimaafkan. Tapi ketika dia dibawa sholat tuh gak dimaafkan. Kenapa? Ya dia bukan di tempat yang harus dibawa begitu. Dia sesuatu yang mungkin bisa ditinggalin. Kenapa kemudian digendong padahal di dalamnya ada najis? Walaupun najis dimaafkan, tapi pembawaan dia kepada anaknya di dalam sholat itu bukan sesuatu yang ditoleransi. Begitu maksudnya. Walau intasyarat bil arq, kalau seandainya sisa bekas najis istijmar itu, intasyarat itu melebar, bil arqi, karena sebab dia keringat, an mahalil istinjai, melebar, meluas daripada tempat istinjanya gitu ya. Ini dia nih yang lagi sholat istinja tadi, istinjanya pakai batu istijmar. Kemudian setelah istijmar hawanya panas, dia berkeringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu keringatnya itu membuat sisa najisnya tersebut tersebar, menyebar ke pantatnya itu, gitu. Karena sebab keringatan dia panas begitu ya. Fal asahu, maka pendapat yang paling sahih, al afu, itu dimaafkan. Berarti sholatnya sah ini. Li usril ihtirazi, karena sebab susah untuk dihindari, sulit untuk dihindari. Beda sama yang tadi itu, ya kan, pakaiannya sudah melebihi kebutuhan, maka pakaian yang lebih daripada kebutuhan dan itu ada najisnya itu tidak dimaafkan. Walaupun najisnya dimaafkan, tapi keberadaannya dalam sholat itu membuat sholatnya tidak sah. Begitu juga tadi kalau dia gendong anak, yang anaknya itu istijmar, baru istijmar sebelumnya. Walau hamala hayawanan, kalau dia sholat sambil gendong itu hewan, tanajjasa manfadhuhu, hewan yang lubang kemaluannya tanajjasa, itu terkena najis, lil bil khariji, sebab dia mengeluarkan najis, sebab dia pup gitu ya, kemudian manfadhna, lubang kemaluannya itu masih ada najisnya, fa fi butlani salatihi wajhan, maka dalam hal batal atau tidak salatnya tersebut, wajhani, ada dua wajah, ada dua pendapat ulama Syafi'i. Al-asahu, yang paling sahih, indal imam al-haramaini, menurut imam al-juwaini, imam al-haramain, al-butlan, sholatnya batal. Waqatu abihil mutawalli, dan inilah yang di tetapkan, dipatenkan oleh al-mutawalli, al-mutawalli fit tatimmah ya, tatimmatul kitab tatimmatul ibanah. Bukan tatimmatul tanbih. Saya lupa. Wa itu yang ditetapkan atau dipatenkan bahwa itu sholatnya batal. Wal ashahu indal Ghazali, akan tetapi yang paling sahih indal Ghazali, sihhatu sholatihi, sholatnya sah gitu. Sholatnya sah. Mungkin karena melihat bahwa najisnya najis yang dimaafkan. Walau hamala baydatan madziratan, kalau seandainya ada orang yang bawa, sebenarnya bukan bawa ya, misalnya dia ngantongin gitu. Ngantongin baydatan madziratan, telur yang fas, telur yang madzirat itu telur busuk, telur rusak. Hashwa hadam, karena telurnya busuk, karena telurnya rusak, hashwa hadam isinya tuh darah. Gitu. Itu kan najis gitu. Walau hamala baydatan madziratan hashwa hadamun. Walau seandainya ada orang sholat tapi dia ngantongin, dia bawa telur busuk, telur yang rusak, hasyuhadamun yang isinya ada darahnya, wadzahiruha, dan zahir telur tersebut, tohir, itu tohir. Fal asahu, maka pendapat yang paling sahih, butlan sholat, sholatnya batal. Sholatnya batal. Gitu. Ya karena tadi ya, itu sih najis yang dimaafkan, najis sedikit. Kan baidah madziroh itu kan sulit untuk kita pisahin dari najisnya, dari darahnya. Tapi keberadaan telur di badannya dipakai ketika sholat itu kan sesuatu yang mungkin bisa dihindari. Jadi mau sholat, keluarin dulu telurnya, taruh di tempat yang mana, baru dia sholat. Tapi kalau dia bawa itu najisnya, pembawaannya tersebut bukan tempat yang dimaafkan. Bukan tempat yang ditoleransi. Najisnya memang ditoleransi, dimaafkan, tapi ngapain dia bawa ke sholat begitu maksudnya? Lam tasihah bawa falasahu butlanu sholat. Wa minha, dan juga diantara najis-najis yang dimaafkan, tinu syawari. Tin itu tanah. Asyawari jalan, maksudnya lumpur jalan. Ini kayak lagi hujan begini kan banyak becekan. Tinu syawari, tanah jalanan, al-mutayakonu, yang diyakini. Berarti yakin tuh secara pasti 100% dia tahu. Al-mutayaqqanun najasatu yu'fa'an al-mutayaqqanun najasah. Yang diyakini ada najisnya. Yu'fa amma yata'adzarul ihtirazu minhu ghaliban. Maka dimaafkan. Berarti sholatnya sah. Dan apa yang dimaafkan? Amma yata'adzarul ihtirazu minhu ghaliban. Dimaafkan najis-najis daripada lumpur jalanan tersebut, becekan dari jalan tersebut, amma yata'adzar, yang memang yata'adzar sulit al-ihtirazu minhu, untuk menghindari darinya, ghaliban biasanya, yang biasanya sulit untuk dihindari. Mungkin kalau pakaian atas kita bisa kita jaga, tapi pakaian bawah kita, ujung-ujung celana, ujung kain itu kan sulit untuk menghindari itu. Ya kita harus berjalan kan gitu. Kalau kita angkat terbuka aurat. Kalau kita ini jadi itu sudah dihindari, maka itu yang dimaafkan. Wa yakhtalif bil waqt. Nah, yang sesuatu yang dimaafkan itu yakhtalif bil waqti, itu berbeda dengan berbeda sesuai dengan waktu. Wal wa fayufa fi syita. Maka dimaafkan kalau itu pada musim dingin. Syita itu kalau di Indonesia musim hujan. Jadi kalau pada musim hujan di ujung-ujung celana dia tuh banyak lumpur bekas hujan, tuh dimaafkan. Kenapa? Karena musim hujan. Kalau kita menghindari kesini becekan ada, kita menghindari sono becek juga ada, maju makin banyak beceknya, belakang makin banyak beceknya juga. Musim hujan di mana-mana becek, tuh dimaafkan. Duna saifi, tidak di musim panas. Kalau musim panas kan gak semua tempat becek, gak semua lumpurnya ada najisnya. Jadi kita bisa menghindari itu. Jadi yang dimaafkan itu adalah sesuatu yang memang sulit untuk dihindari biasanya. Dan biasanya itu tergantung dengan waktunya. Maka dimaafkan kalau itu terjadi di musim dingin. Duna saif, tidak di musim panas. Ahlan Pak Imam. Wa kullu dhalika fil qalil, dan yang tadi dimaafkan belum nyampe situ. Wa bi mawdhi'in najasati minal badani, dan juga yang dimaafkan itu adalah tempat najisnya, minal badan, di badan itu berada di mana? fayu'fa maka dimaafkan anil azyali daripada azyal. Azyal itu kalau bahasanya itu zailin itu artinya buntut. Tapi kalau dalam hal ini adalah tarafus saubil asfal. Taraf as-saubil asfal, ujung pakaian bawah. Ujung pakaian bawah itu kain kita, celana kita, ujung-ujung itu namanya al-adhyal. Gitu. Artinya kalau itu kena najis daripada jalanan yang becek itu dimaafkan. Kenapa? Itu mimma yata'adzarul ihtirazu minhu, sesuatu yang sulit untuk dihindari. Kan begitu. Fayufa anil adhyali, maka dimaafkan kalau itu berada pada adhyal, ujung-ujung pakaian bawah, gitu. Dunal akmam, tapi tidak dimaafkan kalau itu berada di akmam. Apa akmam? Akmam itu jamak dari kum. Al-kum ini kum. Ini ujung baju kita, ini namanya kum. Dulu kalau orang Arab pakai gamis, kumnya kan gede. Nah, kalau kita sih standarnya ya kumnya. Ini kum namanya. Itu tidak dimaafkan kalau ada di kum. Al-akmam, wal-aktaf, dan juga katif. Iya, karena ini kan bisa kita jaga nih. Kita bisa jaga. Wara'as, dan juga kepala. Ini kita bisa jaga, kita bisa hindari itu daripada najis. Tapi ujung-ujung pakaian yang bawah itu celana kain kan sulit untuk kita menghindarinya daripada najis di jalanan tersebut. Wadzalika fil qalili dunal katsir, dan semua itu yang tadi kita sebut dimaafkan itu dimaafkan kalau jumlahnya sedikit. Dunal katsir, tidak banyak. Artinya kalau banyak enggak dimaafkan. Fal qalilu, nah yang disebut sedikit itu apa? Ma la yunsabu sahibuhu fihi ila qillati tahaffuzi. Ini penting nih. Fal qalilu ma la yunsabu sahibuhu fihi ila qillati tahaffuz. Yang disebut sedikit adalah ma la yunsabu sahibuhu, yang orang yang pakai pakaian tersebut la yunsab, tidak dikatakan fihi dalam hal membersihkan najis, illa qillati tahaffuzi, sebagai orang yang tidak bisa menjaga diri daripada najis. Qillatu tahaffuz, qillatu rendah. Tahaffuz rendah menjaga dirinya. Dia enggak bisa jaga pakainya daripada najisnya. Yang disebut sedikit adalah najis yang kalau kita lihat dia ada pakaiannya, kita enggak bilang dia teledor loh, enggak bisa jaga pakaian dari najis. Enggak, kenapa? Saking sedikitnya kita bilang itu mau wajar gitu. Wajar, orang sebagus-bagusnya jaga diri di jalanan, kalau emang jalanan kayak gini ya wajar gitu. Itu yang kita sebut layunsa. Yang disebut sedikit itu adalah najis yang kalau nempel di pakaian seorang, kita enggak sebut dia sebagai orang yang teledor. Kenapa? Ya karena emang kondisinya susah untuk dihindari. Paham ya maksudnya? Mudah-mudahan bisa paham tuh. Bikhilafil katsir, beda dengan najis yang banyak, fa innahu yunsabu sahibuhu fihi ila qillatil hifzi, maka kalau najisnya banyak tuh yunsabu sahibuhu, yaitu najis yang mana si orang yang pakainya kena najis itu, yunsabu fihi ila qillatit tahaffuz, disebut sebagai orang yang lalai dari menjaga pakaian daripada najis ya. Jadi kalau di kita adalah najis yang kita lihat di ujung-ujung jari, di ujung-ujung celana, di ujung kainnya itu ya sedikit. Sampai-sampai kita bilang dia mah bukan orang teledor, dia orangnya yang jaga diri, cuman karena emang kondisinya hujan terus ya wajarlah ada gitu. Nah, tapi kalau yang banyak itu adalah najis yang banyak, najis yang kalau kita lihat kita bakal nyebut orang tersebut tuh teledor banget sih, enggak bisa jaga diri dari najis. Ah, itu namanya kasir dan juga yang juga qalil-qalil dan juga katsir dalam hal najis, banyak sedikit najis yang dimaafkan. Walau asaba asfal al-khuffi, kalau seandainya asfal al-khuff, sebawah khuff, sepatu bawah sepatu, asfal al-khuff, bagian bawah khuff dia di bawahnya itu terkena awin na'li atau sendalnya najasatun. Kalau seterkena itu khuf, bagian bawah khuf atau sendal itu najasah, ada najisnya. Fadallakahu bil ardi, kemudian dia dallakahu itu dia kusrek-kusrek di tanah, bil ardi dengan tanah, hatta dhahaba ajza'uha, sampai hilang tuh sebahagian besar daripada najisnya, ajza, sebahagian besar daripada najisnya. Fafisihati, artinya masih ada najisnya. tapi hilang sebagian besarnya. Fa fi sihhati shalatihi qaulani, maka dalam keabsahan sholatnya, apakah orang ini kan sholat kalau model sholat pakai sendal pakai sepatu ya, zaman dulu Masjid Nabawi alaza tanah orang sholat pakai sendal pakai khuf. Kalau kemudian dia sholat pakai sendal dan di bawah sendalnya ada najis, dia tahu ada najis, kemudian dia kusur-kusur ke tanah, kusur-kusur ke tanah itu membuat najisnya hilang, tapi nggak semuanya, hanya sebahagiannya saja, sebahagian besar 3/4 begitu atau 2/3 hilang. Fa fi sihhati salatihi, maka untuk kehafsaan salatnya ada qaulani, ada dua qaulnya Imam Asy-Syafi'i. As-sahihu qaul yang sahih, qaul yang sahih dari Imam Asy-Syafi'i, la tasih, salatnya tidak sah mutlaqan, secara mutlak. Li anna najasata, karena yang namanya najis itu la yutahiruha, tidak bisa disucikan illa al-ma. Najis itu tidak bisa dicucikan kecuali dengan air. Kusur-kusur tanah itu tidak membuat sendal menjadi tahir. Kalau sendal tidak menjadi tahir, tidak jadi suci, kemudian dia bawa kepada sholat, berarti dia bawa benda najis secara sadar, tanpa paksaan. Berarti sholatnya nggak sah begitu. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa membuat orang, membuat sesuatu itu menjadi suci, illalma, kecuali dengan air. Kama marra fil ahadits sahihah, sebagaimana apa yang telah kita lewati di hadis-hadis yang sahih dalam bab najis. Walaupun ini dibantah ya oleh sebagian ulama, bahkan Asy-Syafi'i sendiri membantah beberapanya, karena Nabi Muhammad dulu pernah mengatakan kan gitu. Kalau kalian masuk masjid kemudian lihat ada sendal itu ada najisnya, fadallihu 'alal ardi fa innahu yakfi, kan gitu. Maka kusur-kusur aja di tanah itu sudah cukup gitu. Tapi kalau kita lihat lagi dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sholat, kemudian Jibril datang memberitahu bahwa di sendalnya itu ada najisnya, Nabi Muhammad enggak kusuk-kusuk ke tanah. Nabi Muhammad langsung lepas kan gitu. Dilepasin tuh. Gitu. Karena tahu kusuk-kusuk tanah itu enggak bikin jadi suci, maka dilepas gitu. Kan ya? Maka betul nih kalau kata Taqiyuddin Al-Aisni rahimahullah, beliau mengatakan hadis sahih, hadis sahihnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak ngusur ke tanah, tapi sendalnya dilepas. Kan itu salah satu jenis pensucian. Bagian ada najisnya itu dipotong, dilepas, dibuang, kan gitu. Wa minha, dan juga di antara najis-najis yang dimaafkan, damul baragis, darah al-baragis. Al-baragis itu jamak dari burgus. Burgus itu artinya bangsat. Kalau di sini nyebutnya bangsat. Kutu kasur. Damul baragis fayufa an qalilihi, maka dimaafkan itu najis atau darahnya al-baragis an qalilihi, kalau jumlahnya sedikit, fi thawbi, di pakaian, wal badani, dan juga badan. Lima syaqqatil ihtirazi, karena sebab sulit untuk dihindari. Ya kan, al-baragis itu kan kecil banget ya. Kalau kita pites tuh darahnya ada tapi kan dikit. Dan itu sulit untuk dihindari. Wa kadza yufa an katsirihi fil asah inda Nawawi. Begitu juga dimaafkan kalau jumlah darahnya banyak. Fil asah, menurut pendapat yang sahih, inda Nawawi, menurut Imam An-Nawawi. Wal asah wa inda Rafi'i, tapi yang paling sahih menurut Imam Ar-Rafi'i, kalau darahnya banyak, la yufa, itu tidak dimaafkan. Artinya kalau darahnya sedikit, semua sepakat itu dimaafkan. Tapi kalau darahnya banyak, darah bangsatnya banyak tuh, antara An-Nawawi dengan Ar-Rafi'i. Nawawi dimaafkan, Ar-Rafi'i tidak dimaafkan. Tapi kalau kita lihat kaidah dari awal yang kita bahas tentang madzhab Syafi'i, bahwa idhaqtarafan Nawawi yurrafi'iyya, kalau Imam Ar-Rafi'i dan Nawawi berselisih, fal qawlu qawlu Nawawi, kan gitu. Maka pendapat yang kita pegang itu pendapatnya Imam An-Nawawi. Wal qamlu kal baragis. Qaml itu artinya ini. Qaml itu kutu. Tapi bukan kutu ini. Iya, oh iya, qaml itu kutu benar. Lupa ditulis. Al-qamlu kalbaragis, al-qaml itu kutu. Kutu rambut bisa, kutu beras juga bisa. Al-qamlu wal-qamlu kalbaragis, dan qaml itu seperti bangsat. Sama ya, dia satu form tuh ya. Satu bangsa. Al-Qaml yaitu kutu, kalbaragi seperti bangsat. Wabailul zubabi, wabaulul zubab, baul ya. Ini kalau ada teman-teman yang teksnya tidak ada wawnya, waballa itu tambahin waw. Wabaulul zubabi dan kencingnya zubab, lalar, kencingnya lalar, kalbaragi seperti, sama seperti bangsat itu. Wa kadza bawlul khuffas, begitu juga kencingnya khuffas, kelelawar. Wa fi dhabtil qalili wal katsiri khilaf, dan apa yang disebut standar qalil, standar sedikit dan juga banyak, khilaf itu ada perdebatan ulama. Wal ashahu, yang paling sahih, arruju'u fihi ilal urfi, itu kembali kepada kebiasaan setiap orang. Karena ini kembali kebiasaan, wa yakhtalif dhalika bi ikhtilafil awqad, maka kebiasaan itu dalam menilai hal apa dikit apa banyak itu berbeda dengan perbedaan al-awqat, waktu dan juga bilad. Kata dia, kalau waktunya lagi musim hujan, orang sih bilangnya wajar, basah-basah dikit kan gitu. Tapi kalau lagi musim panas, nggak ada hujan, matahari gede banget, orang di pundaknya ada basah-basah itu kan ngelihatnya, lu kehujanan kan gitu. Jadi itu sesuatu yang banyak jadi itu sesuatu yang dikembalikan kepada kebiasaan. Nah, kebiasaan itu biasanya membedakan banyak dikit itu pada kondisi waktu yang berbeda. Walau syakka hal huwa qalil wal biladu negara. Jadi bikhtira wa yakhtalifu dhalika, dan perbedaan kebiasaan itu bikhtira fil awqat, dengan perbedaan waktu, wal bilad dan juga negara. Artinya setiap bangsa, setiap negara mungkin punya standar yang sedikit dan juga banyak berbeda-beda daripada negara lain. Jadi dikembalikan tuh banyak dikitnya kepada kebiasaan. Sebagaimana tadi kita sebut bahwa yang namanya sedikit itu sesuatu yang kalau ada pada pakaian tersebut, orang tersebut tidak dibilang sebagai orang yang teledor. Karena najisnya ya wajar, najis yang sedikit. Walau syakka hal huwa qalilun, akan tetapi kalau dia ragu, hal huwa qalilun, apakah najis yang ada pada badan atau pakaiannya tersebut sedikit au katsirun atau banyak, dia ragu ini dikit apa banyak. Farajihu, maka yang rajih annahu qalil, bahwasanya dia itu sedikit. Li'annal asla adamul kasrah, karena hukum asalnya najis itu adamul kasrah, itu tidak banyak. Artinya dari banyak pakaian yang kita pakai, najis itu cuma dikit dong. Adamul kasrah. Tapi kembali ke tadi ya, kita kan juga punya standar ya, mana banyak dikit, banyak dikit, mana banyak tuh kita juga punya standar. Kalau emang udah kelihatan banyak ya, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, standar banyak sedikit itu dikembalikan kepada syu'uru nafsi, kepada perasaan dia sendiri. Maksudnya bukan perasaan, kepada standar yang dia pakai sendiri dalam dirinya. Kalau dia bilang itu banyak, banyak. Tapi kalau dia bilang itu dikit, dikit. Nah gitu. Ada kelemahan pendapatnya gitu. Akhirnya kebanyakan orang kemudian memudahkan, dia katakan padahal banyak tapi dikatakan dikit. Tapi apapun itulah, pokoknya yang namanya qalil, banyak atau sedikit itu najis, dikembalikan kepada kebiasaan. Walau qatala qamlatan, walau qatala qamalatan, kalau seandainya orang bunuh qatala itu bunuh ya, qamalatan kutu, jadi maksudnya kutunya dipites-petesin, au burghusan atau bangsat, fi thawbihi, di pakaian. Jadi di pakaiannya ada kutu, kemudian kutunya dipetes tuh di pakaiannya. Au badanihi, atau badannya. Au baina asabi'ihi, atau di antara dua jarinya. Fatawallathat bihi, maka darahnya daripada kutu tersebut talawwasat, itu mengotori. Au basatu thawba, atau meluas di baju. Alladhi alaihi damul ma'fu, yang apa namanya meluas di baju, yaitu dengan darah yang memang dimaafkan karena darahnya bangsat dimaafkan. Wasalla alaihi, kemudian dia salat dengan najis dengan darah tersebut. Au hamalahu, atau dia bawa pakaian tersebut. Fa in kana katsiran, kalau darahnya itu banyak, lam tashihha salatuhu, tidak sah salatnya. Semua sepakat itu. Wa in kana qalilan, kalau darahnya dikit, fal asahu, maka pendapat yang sahih. Tapi kalau kita najisnya itu kita dimaafkan, semua sepakat tuh najisnya dimaafkan, tapi pembawaan dia kepada salat itu jadi perdebatan. Kalau najisnya banyak tidak dimaafkan, tidak sah salatnya. Tapi kalau najisnya sedikit, Fal asahu, maka pendapat yang sahih fit tahqiqi dalam kitab at-tahqiq, al afwu, yaitu dimaafkan. Wa naqalahu fi syarhil at-tahqiq, itu berarti kitabnya Imam Nawawi. Wa naqalahu fi syarhil muhadzabi, dan itulah yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, anil mutawalli, dari al-mutawalli, dari Syekh al-Mutawalli ini, saya lupa namanya, punya kitab kalau enggak salah namanya Tatimah. Wa aqarrahu, dan beliau Imam Nawawi juga mengikrarkan, menyatakan hal yang sama, bahwa itu dimaafkan kalau jumlahnya sedikit. Walau kana thawbu zaidan, penting, kalau seandainya baju yang ada darah bangsatnya, darah kutunya itu zaidan, adalah baju yang lebih daripada apa yang harus dia pakai, ala libasi, dari pakaian, jadi lebih dari pakaian, jadi dia enggak harus dipakai, itu kelebihan, seperti jaket, jas, selendang, sorban, itu kan lebih, karena dia pakai baju satu aja kan udah cukup, tapi dilebihin pakaiannya dengan pakai jas, dia pakai selendang, pakai jaket. Nah, di jaketnya itu, di jasnya itu, di sorbannya itu ada darah bangsat gitu. Lam tasihha salatuhu, maka salatnya enggak sah. Kenapa salatnya enggak sah? Li'annahu ghairu muttarrun ilaihi, karena dia tidak terdesak untuk pakai baju tersebut. Kenapa? Baju yang dia pakai udah cukup, dia malah nambah lagi. Nah, baju tambahannya itu ada najisnya, dan dia tidak terdesak untuk pakai itu. Kan ya, dia tidak terdesak. Kenapa? Karena baju yang dia pakai itu sudah cukup menutup aurat, tapi dia pakai lagi dan itu ada najisnya. Maka darahnya dimaafkan. Darah bangsatnya memang darah yang dimaafkan, tapi pemakaiannya dia terhadap baju yang udah dia pakai itu enggak ditoleransi oleh syariat, maka sholatnya enggak sah. Wallahu alam, wallahu alam. Maha suci Allah, Allah yang maha tahu segalanya. Wa minha, dan juga di antara najis-najis yang dimaafkan, damul baragis, yaitu damul basarot, yaitu darah basarot. Basarot itu kalau diartiin jerawat bisul. Dia jerawat, tapi model bisul. Saya sih nggak tahu, saya nggak pernah ngerasain tuh jerawat bisul kayak gimana, nggak pernah tahu juga begitu. Tapi kan beberapa teman banyak ya, ada yang darahnya apa jerawatnya tuh jerawat bisul begitu. Wa minha, dan diantara najis yang dimaafkan adalah damul basarat, darah jerawat bisul. Wa qayhuha, nanahnya juga dimaafkan. Wa sadiduha, dan darah yang bercampur dengan nanah juga dimaafkan. Kadamil baragisi, itu hukumnya sama seperti darahnya bangsat. Fayufa'an qalilihi, dimaafkan kalau jumlahnya sedikit. Wa'an kathirihi, dan juga dalam jumlah banyak dimaafkan. Fil asah, menurut pendapat yang paling sahih sebagaimana tadi ditahqiq oleh Imam Nawawi. Walau asarahu ala rajih, walaupun asarah, walaupun itu darah keluar gara-gara dia yang pites. Kan ada orang iseng nak jerawatnya tuh di, itu namanya asarohu. Dia sendiri yang asar tuh kan diperes, dia sendiri yang mecahin. Ala raja, menurut pendapatannya. Jadi walaupun darah itu keluar gara-gara tangan dia pitis-pitisin sendiri, itu juga dimaafkan. Ala raja. Wal basaratu jam'u basrah, yang namanya basrah itu jamak daripada basrah. Wahuwa kharajun shaghirun, dia adalah sesuatu yang keluar daripada kulit seseorang, kecil, melenting kecil, menonjol kecil. Walau asabahu syai'un min dami nafsihi, kemudian kalau seseorang di dalam sholat, asabahu syai'un, dia terkena sesuatu daripada darahnya sendiri, la minal basarat, bukan daripada jerawat. Ini darahnya dari dia, dari tubuhnya sendiri, bukan dari jerawan. Bal minad damamili, akan tetapi dari damamil. Damamil itu bisul. Nah, jerawat bisul sama bisul beda. Bisul biasa lebih gede. Bal minad damamil, akan tetapi darahnya itu dari damil, ada dumal, dari bisul. Wal kuruh, dan juga kuruh itu koreng, luka. Wa mawdhi'ul fasdi, atau sebab keluar dari tempat alfas hijama, bekam. Alfas dual hijama itu satu makna, bekam. Fafih khilaf, maka itu jadi perdebatan. Ini dia habis bekam, kemudian dia sholat. Karena mungkin karena buru-buru atau pelaku bekamnya kurang profesional gitu, jadi bekas darahnya itu belum dilap, masih ada begitu. Apakah sholatnya sah? Fafih khilaf, maka di dalamnya ada perdebatan. Wal asahu indan nawawi, yang paling sah indan nawawi, menurut Imam Nawawi, annahu kadamil basarat, bahwa hukumnya sama seperti darah basarat, seperti darah jerawat bisul. Dimaafkan, banyak dikitnya dimaafkan. Gitu ya. Tsumma ma'ul quruhi wan nifatat. Kemudian juga yang dimaafkan adalah air al-quruh, air luka. Jadi kan luka koreng itu keluar darah, tapi kadang keluar air juga kan ya. Kadang keluar air juga. Airnya. Wan nifatat, dan juga air yang keluar dari nifatat. Nifatat itu jama' dari naftah. Naftah itu artinya bisu, sama seperti bisu, cuman dia melenting-melenting itu seperti cacar. Kalau bisul kan udah kelihatan kuning. Kalau nafatah itu kadang-kadang putih-putih itu. Mirip kayak cacar begitu. Anak kecil tuh namanya, aduh, dulu waktu punya bayi kenal tuh namanya. Jadi biasanya ada anak bayi yang kalau baru lahir tuh bintik-bintik banyak tuh, ya. Nah, itu namanya naftah. Ya, orang gede juga ada. Kadang orang gede itu bisa kena gitu kalau lagi alergi. Alerginya gara-gara musim hujan, kena dingin gini dia alergi. Atau salah minum, salah makan. Itu naftah. In kana lahu ra'iha, itu kan ada airnya tuh. Airnya bening. Airnya bening. In kana lahu ra'iha, kalau air tersebut lahu ra'iha punya aroma, punya bau, fahuwa najis, maka itu najis. Wa illa, tapi kalau enggak ada baunya, fal madhhabu annahu tahir, maka menurut madhab itu adalah pendapat yang suci. Menurut pendapat madhab itu adalah sesuatu yang suci gitu. Walau asabahu damu min ghairihi, kalau dia terkena darah dari orang lain, dia lagi sholat kemudian cicuprat darah orang lain, fa in kana katsiran, kalau itu banyak, lam yu'fa anhu, itu tidak dimaafkan. Li'annahu la yashuqqul ihtirazu minhu, karena darah orang lain itu tidak sulit untuk kita dihindari, kan gitu. Tidak sulit untuk kita hindari. Karena tidak sulit untuk menghindarinya, maka kalau dia kena banyak yang enggak dimaafin. Wa in kana qalilan, tapi kalau darahnya sedikit, orang iseng lagi mencahin bisul sendiri saking gedenya muncrat. Cuman muncratan yang sampai kita itu dikit. Fa qaulani, kalau itu dikit, maka ada dua qaulnya Syafi'i. Al ahsan qaul yang paling baik, inda rafi mut imam ar-rafi, adamul afi, itu tidak dimaafkan. Wal asahu inda an-nawawi, akan tetapi pendapat yang paling sahih, inda an-nawawi mut imam an-nawawi, al afu itu dimaafkan. Wa yustasna damul kalbi wal khinziri li ghalati najasatiha, dan dikecualikan darahnya anjing dan juga babi, li ghalazi najasatihima, karena sebab najis. Ya, biang keringat. Yang tadi itu biang keringat. Niftah itu biang keringat. Lupa. Udah lama enggak ngerasain biang keringat. Soalnya belakangan musim hujan mulu, kan, jadi enggak kegerahan. Biang keringat. Niftah. Naftah itu biang keringat. Termasuk juga bukan cuma biang keringat. Tadi termasuk orang-orang yang kalau punya alergi. Biasanya alergi tumbul melenting-melenting itu putih-putih. Kan gitu. Gatel biasanya. Dulu di waktu kita nyantren, di pesantren itu karena orang baru ya. Artinya pindah dari satu tempat ke tempat yang baru. Dan tempat barunya kan punya air sendiri. Punya hawanya beda sendiri. Panasnya beda sendiri. Itu juga sama tuh. Mulai muncul alergi. Muncul bisul-bisul dan seterusnya gitu. Wa yustasna, dan dikecualikan, damul kalbi, apa maksudnya dikecualikan? Darah anjing dan darah babi itu tidak termasuk darah yang dimaafkan. Artinya kalau tadi kan kita ngomongin darah bangsa, darah kutu dimaafkan kalau sedikit, bahkan kalau jerawat debar banyak juga dimaafkan. Itu darah-darah yang dimaafkan. Tapi kalau anjing dan babi sedikit banyaknya najis, enggak dimaafin. Anjing dan babi darahnya walaupun sedikit itu tidak dimaafkan. Kenapa tidak dimaafkan? Kalighalazi najasatihima, karena dia najis, najisnya najis besar begitu. Najisnya besar. Far'un, tanggung ya. Ini satu masalah lagi. Idza shalla binajasatin la yu'fa anha, kalau ada orang salat binajasatin dan dia punya najis di badan, pakaian atau tempatnya, la yu'fa anha, yang tidak dimaafkan. Tadi kita ngomongin najis yang dimaafkan. Sekarang najis yang tidak dimaafkan. Wahuwa jahilun, akan tetapi dia enggak ngerti. Maksudnya dia enggak tahu. Biha, dia enggak tahu ada najis tersebut. Hala sholati, ketika sholat. sama unkanan fi badanih, baik itu najis yang ada di badannya, au thawbihi atau pakaiannya, au mawdi sholati atau tempat sholatnya, fa in lam ya'lam bihal battah, kalau dia benar-benar enggak tahu sama sekali, taunya pas nanti udah besokannya, atau taunya pas sudah dua hari setelahnya, atau malah sebulan setelahnya, fa qawlani ada dua qawli Imam Asy-Syafi'i, al-jadidul azhar, pendapat yang jadidul azhar, qawl jadid yang azharnya Imam Asy-Syafi'i, yajib alihil qadu, dia wajib qadu. Li'annaha taharatun wajibah, karena bersih daripada najis itu adalah kesucian yang wajib hukumnya, fala taskut bil jahli, maka dia tidak gugur hanya karena enggak tahu. Kata taharatil hadas, seperti taharahnya hadas kan ya. Kalau dia sholat enggak pakai wudu, ya sholatnya batal. Walaupun dia enggak tahu dia berhadas. Ketika dia tahu dia berhadas, dia maka wajib wudu, dia wajib ulangin lagi sholatnya kalau di waktunya. Kalau sudah di luar waktunya, dia qadha. Wal qadimu, dan qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i annahu la yajib, bahwasanya dia tidak wajib mengulang salatnya, tidak wajib mengqadha salatnya. Wa naqalahu Ibnul Munzir, wa naqalahu Ibnul Munziri, dan itu dinukil oleh Imam Ibnul Munzir an Khalaiq. Jadi pendapat yang mengatakan qaul qadimnya Syafi'i itu tidak diqadha, itu adalah pendapat yang dinukil oleh Imam Ibnul Munzir dari Khalaiq, dari orang banyak. Wakhtarahu, dan itulah pendapat yang dia pilih. Wa kadza an-Nawawi ikhtarahu fi syarhil Mu'adzabi, dan itulah yang juga dipilih oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Mu'adzab. Wa in alima, ini beda lagi ceritanya. Wa in alima bin najasa. Jadi Imam Nawawi itu milih justru enggak usah diqadha ya. Lu kemarin hari Jumat salat di masjid itu ya sama gua ya gitu ya. Itu salat kagak pada sah, kenapa? Itu di lantainya tuh ada kencing kucing belum dibersihin, lu udah pada nginjak gitu. Itu ketawanya setelah 5 hari kemudian misalnya. Kalau kata Imam Nawawi udah enggak usah diqadha. Tapi kalau kata al-qaul jadinya Al-Syafi'i itu diqadha, dia wajib diqadha. Kalau dari dua pendapatnya memang yang paling enak tuh pendapat qadha. Karena itu lebih dekat kepada kehati-hatian. Ahlan Amirullah Afif, ahlan Afif. Kita Senin sampai Jumat, Fif. Kita Senin sampai Jumat jam 5.20, jam 5.15 kita baca kitab Kifayatul Akhyar. Ini sekarang udah nyampe bab syarat sah salat. Afif ketinggalan nih, udah lama nih. Sampai mana tadi? Wal qadimu anha wa in alima bin najasati summa nasiyaha, gitu. Kalau kemudian dia tahu ada najisnya, sebelum sholat dia tahu najisnya. Dia sebelum sholat dia tahu ada najis. Cuman sampai masjid, sampai musholat, dia ketemu temannya, dia ketemu ustadznya, dia ngobrol sono sini sambil nunggu sholat, dia lupa itu tadi ada najis di badannya. Jadi udah tahu kemudian lupa. Fatariqan, maka ada dua tarik. Tarik itu dalam kitab-kitab Syafi'i itu maksudnya hikayatul madhab. Hikayatul madhab itu riwayat fatwa daripada ulama-ulama madhab gitu. Fatariqani, maka ada dua pendapat. Ahaduhuma. Jadi tariqani lebih mirip kepada wajah. Kan kalau qaul itu qaulnya Syafi'i, wajah itu qaulnya ashab. Tarik itu lebih rendah daripada wajah tapi mirip wajah. Dia adalah hikayah periwayatan fatwa dari ashab dan juga ulama-ulama setelahnya. Fatariqani, maka ada dua pendapat. Ahaduhuma, pendapat yang pertama, alal qawlaini, yaitu sama seperti dua qawl yang di atas tadi, yaitu diqadha dan juga tidak diqadha. Wal madhab, akan tetapi pendapat madhab, al qat'u, itu pasti paten, biwuju bil qada, wajib di qada li taksirihi, karena dia lalai. Beda kondisi pertama ya, kata pertama itu dia benar-benar enggak tahu, tahunya itu setelah nanti sehari kemudian atau sejam kemudian, dia benar-benar enggak tahu ketika sholat. Tapi kalau ini dia tahu nih, tahu ada najis kemudian dia lupa, kebanyakan ngobrol kan gitu, atau kebanyakan mikir gitu ya, mikirin hidup gara-gara corona itu misalnya begitu, kemudian dia lupa, akhirnya dia sholat. Nah itu wajib diqadha. Thumma idza awjabna al-i'adata, fatajib alaihi i'ada. Kemudian kalau kita wajibkan dia mengulang sholat tadi yang karena ada najisnya, fayajib alaihi, maka wajib bagi dia i'adatu kulli sholatin, mengulang semua sholat, sholaha ma'an najasati, yakinan yang dia kerjakan, ma'an najasati, dan di badannya itu ada najis, yakinan secara yakin. Dia mantap kalau emang waktu kemarin itu, tadi itu yang ada najis sholat zuhur. Zuhur, asar, maghrib, isya tuh pakaiannya itu-itu juga. Ada najisnya. Oh berarti dia harus ulang tuh. Dia rapel semua sholat dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya. Gitu. Secara yakin. Maksudnya yang yakin ada najisnya. Fa in ihtamala. Kalau dia kemudian ragu-ragu. Ihtamal tuh bisa jadi spekulasi. Fa in ihtamala, kalau saja ihtamala bisa jadi huduthuhu, adanya najis itu ba'da sholat, fala syai'a alaihi, maka dia tidak wajib qada sama sekali, li'annal asla, karena hukum aslinya adamu wujudan fi dhalikal zaman, adamu wujudan ini ketidakadaan benda tersebut fi dhalikal zaman di waktunya. Apa maksudnya? Ini beda lagi nih ceritanya. Ya, najasat yakinan selesai. Fa in ihtamala itu ceritanya beda lagi. Fa in ihtamala huduthuhu, huduthuha. Kalau keberadaan najis itu ihtamal, di ihtamal itu masih di punya kemungkinan berbeda. Ba'da sholati, kemungkinan adanya itu ba'da. Jadi gini, ketika orang sholat, datang dia ke masjid. Selesai sholat dia pulang ke rumah. Nah, pas dia pulang ke rumah, dia lihat ada, nah, ada tai burung nih. Ah, gitu. Dia bingung nih, ini adanya sebelum sholat apa habis sholat? Gitu. Adanya habis, tapi punya dua kemungkinan. Kenapa punya dua kemungkinan? Karena jalan kepada sholat dari rumah ke masjidnya itu dia melewati banyak pohon-pohon yang ada burungnya banyak. Mungkin aja itu burung pup sebelum dia sholat, tapi juga mungkin burungnya pup setelah dia sholat. Ketika dia pulang kan gitu. Nah itu kan ihtamal. Masih mungkin bahwa najis ini turunnya dikenanya pas setelah sholat. Fala syai' alaihi, maka dalam hal ini dia tidak wajib qadha. Kenapa tidak wajib qadha? Li'annal asla adamu wujudanih. Karena hukum aslinya najis tersebut tidak ada fi dzalika zaman pada waktu tersebut. Dan dalam kaidah fikih kita sebutkan beberapa waktu lalu bahwa keberadaan sesuatu itu dinisbatkan kepada sebab yang paling dekat. Keberadaan sesuatu itu dinisbatkan kepada sebab yang lebih dekat. Sebab yang lebih dekat itu adalah berangkat pulang. Berangkat pulang yang kemungkinan dipupin sama burung itu berangkat pulang. Karena kalau kita bilang berangkat pas apa namanya jalan berangkat ke masjid, itu kan terlalu jauh. Sebab yang paling dekat itu adalah berangkat pulang. Maka kita nisbatkan itu kepada sesuatu yang baru datang setelah sholat. Karena ada kemungkinan itu terjadi. Walau ro'a syakhsun, kalau seandainya dia ngelihat ada seseorang yuridu sholat, yang mau sholat, wa fi thawbihi najasah, dan di bajunya ada najis. Kita nih lagi diam di masjid, kemudian lihat ada orang masuk masjid, dan kita tahu di badannya itu ada najis. Fal wal musalli la ya'lam, akan tetapi dia, itu dia enggak tahu biha, dia enggak tahu ada najisnya. Lazimal alimu i'lamuh. Lazimal alimu i'lamahu. Maka wajib bagi kita yang tahu nih, i'lamuhu, ngasih tahu dia. Mas, bajunya ada najisnya tuh. Gitu. Mas, bentar lah ini saya bilangin. Ini pakaian bagus nih. Cuman gak boleh buat sholat. Napa? Tuh ada najisnya. Dibersihin dulu. Kan, gitu. Cuman bilanginnya dia diam-diam gitu ya. Jangan pakai speaker masjid. Para jemaah yang dirahmati Allah, untuk pemuda di sob kedua, barisan ketiga, pakai baju warna kuning, pecinya warna putih, kainnya warna emas, tolong berdiri. Itu sih bikin malu orang namanya. Li'anna al-amra bil ma'rufi, karena amar ma'ruf, la yutawakof wa'anil alal isyan. Tidak berhenti pada soal kemaksiatan, bal huwa li zawalil mafsadati, akan tetapi dia juga untuk menghilangkan kerusakan. Maksudnya gini, ngasih tahu pakaian orang ada najisnya itu bagian daripada amar ma'ruf. Dan amar ma'ruf itu bukan cuman soal maksiat. maksiat lo berhenti, bukan cuma soal itu, tapi soal sholat juga sama, al amru bil ma'ruf itu juga sama bagian dari amar ma'ruf, yang mana amar ma'ruf itu tidak hanya terpusat pada kemaksiatan, tapi pada hal-hal yang seperti ini, bal huwa li zawalil mafsadah, bahkan i'lam kita, ngasih taunya kita kepada orang tersebut, li zawalil mafsadah, untuk menghilangkan kerusakan sholatnya. Ini kalau kita enggak bilang, dia bakal suruh rusak sholatnya. Kenapa? Karena ada najisnya. Qalahu syekhu, itu yang dikatakan oleh Syekh Izzuddin bin Abdussalam, Sultanul Awliya Izzuddin bin Abdussalam, wahiyya mas'alatun hasanah, ini adalah masalah yang baik. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita lanjut di episode yang akan datang. Tadi pembahasan kita tentang najis yang dimaafkan itu, saya belum pernah dapat pembahasan yang sebanyak itu contoh masalahnya. Jadi teman-teman bisa diulang nih, contoh masalah-masalah najis yang tidak dimaafkan ketika sholat ini, bagus. Saya belum nemu ya pembahasan masalah najis yang dimaafkan itu sebanyak itu masalahnya gitu, yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Ini jadi tambahan yang baik buat kita ke depannya, biar ngerti bagaimana kalau sholat ada najis, najisnya dimaafkan atau tidak. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita lanjut di episode yang akan datang, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi para asatidz, bagi teman-teman sarjana muslim, bagi para kiai, tokoh masyarakat, dengan yang mengikuti kajian ini baik secara live ataupun secara rekaman nanti kemudian. Jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksiannya bisa melalui kolom komentar atau juga bisa melalui jaringan pribadi kami, Telegram dan juga WhatsApp. Dan itu sangat menyenangkan hati jika saya mendapatkan banyak koreksian dari para asatidz sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji tiap subuh, tiap jam 5.15, 5.15 atau jam 5.20, insyaAllah tiap hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Baca kitab Kifayatul Akhyar yang sekarang tadi kita udah nyampe bab syarat sahnya sholat, yaitu syarat sah yang kedua, najis, suci daripada najis. Gitu, Fim. Wallahu ta'ala alam.